فضعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا حرمتي، إذا ما تنجزكم كتاب لم الدر المنثور من القول المأثور في الاعتقاد والسنة ولشيخ جمال بن فريحان الهارثي حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا وأن عن المسلمين. Sampai kita pada bab tahqiru ahli bid'ah wa adamu ta'zimihim, merendahkan ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat, wa adamu ta'zimihim, dan jangan memuliakan mereka. Dibawakan mutiara hikmah dalam masalah ini dari Fudail bin Iyad rahimahullah, sebagaimana dinukil dalam kitab Sunnah Imam Al-Barbahari dan juga dalam Tabaqat Al-Hanabilah dan dalam kitab Al-Maqsud Al-Arsyad. Berkata Fudail ibn Iyad rahimahullah, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam, barang siapa memuliakan pemilik ajaran bid'ah, ajaran sesat, faqad a'ana ala hadmil Islam, berarti dia telah membantu untuk hancurnya Islam, rusaknya Islam. Wa man tabassama fi wajhi mubtadi' faqad istakhaffa bima anzala Allah 'azza wa jalla 'ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan barang siapa tersenyum kepada seorang mubtadi' di depan wajah seorang ahlul bid'ah yang sesat, faqad istakhaffa, berarti dia menganggap remeh apa yang Allah turunkan azza wa jal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha, dan barang siapa yang menikahkan saudara perempuannya dengan seorang mubtadi', seorang pemilik pemikiran sesat, faqad qata'a rahimaha, maka dia telah memutus tali silaturahminya. Wa man tab'a janazah, janazah mubtadi'in

Sepertinya sudah kelelahan. Barakallahu fikum. Saya dilanjutkan dengan pertanyaan kalau ada. Kalau tidak ada, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.